فقه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. قال المؤلف حفظه رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا فطوبى للغرباء. رواه مسلم. Dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu marfu, dari ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan bada al-islamu ghariba, muncul awal pertama kali Islam itu dalam kondisi asing, pengikutnya sedikit. Wa sayaudu kama bada ghariba, dan akan kembali Islam itu sebagaimana awalnya, menjadi gharib, asing, tidak dikenali oleh orang banyak. Subhanallah. Kenapa? Karena mereka telah menyimpang, menjauh dari kebenaran. Jadi, mereka tidak mengenali Islam kecuali sekedar namanya saja. Rawahu Muslim wa rawahu Ahmad bin hadith bin Mas'udin radhiyallahu anhu wa bihi minal ghuraba. Manil ghuraba? Yani seorang sahabat bertanya, siapa yang ghuraba itu ya Rasulullah? Qala an-nuzza'u minal qabail. Nuzah min al-qabail. Wa fi riwayatin alladhina yuslihuna idza fasada an-nas. Yani orang-orang yang saleh ketika kebanyakan orang menjadi rusak. Itulah ghuraba. Orang-orang istimewa. Ketika orang meninggalkan salat, maka yang ghuraba ini yang tetap rajin salat. Barakallahu fiik. Ketika orang-orang telah meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ghuraba inilah yang tetap konsisten dengan sunnah. Barakallahu fikum, teguh di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yani orang-orang saleh ketika orang-orang pada rusak, pada berubah. Warawahu Ahmad bin Tariq Sa'ad bin Abi Waqqas. Wafihi fatuba yawma idin lil ghuraba idza fasada an-nas. Maka tuba, ini akan ada insyaallah keterangannya. Berbahagialah orang-orang pada saat itu, yakni orang-orang gharib, asing, aneh, idza fasada an-nas, ketika orang-orang sudah rusak. Wa Tirmidzi min hadits Katsir bin Abdullah an abihi an jaddihi: fatuba lil ghuraba alladhina yuslihuna ma afsada an-nas min sunnati. Siapa ghuraba ini? Adalah mereka-mereka yang memperbaiki apa yang dirusak oleh manusia dari sunnah-sunnahku. Qala asy-syarih hafizahullahu taala: hadza khabaru min ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis yang kita baca tadi ini adalah pengkhabaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'nahu tahdhir min ad-dhalal. Maknanya adalah peringatan untuk menjauh dari kesesatan. Walhas ala tamassuki bil Islam. Di sisi yang lain, hadis ini juga sebagai pendorong untuk berpegang teguh dengan Islam. Walau kana ahluhu qalilin, walaupun orang yang berpegang teguh dengan Islam ini, dengan sunnah ini, hanyalah sedikit. Kita tahu banyak orang yang ngaku sebagai seorang Islam, Muslim dia, tapi ketika cerita menjalankan syariat, sangat sedikit di antara mereka yang menjalankannya. Coba perhatikan, barakallahu fikum, orang yang sholat di masjid, barakallahu fikum, lebih nampak ketika hari itu adalah hari Jumat. Hari Jumat. Mungkin di daerah kita ini Anda mengatakan atau kita mengatakan, oh kan banyak orang non-muslim atau orang kufar di sini. Barakallahu fikum. Di daerah yang lain, ya kurang lebih sama. Barakallahu fikum. Jumatan sama seperti bukan hari Jumat. Baik. Orang tetap lalu-lalang di sana sini, ramai di tempat-tempat keramaian. Kayaknya ada sesuatu yang berkurang. Dalam keadaan masjid tetap ada orang yang melakukan Jumatan. Ini pertanda bahwa masih banyak di antara mereka yang tidak melakukan sholat Jumat. Sahih. Dari mana kita tahu? Ya mungkin ketika kita lebih cepat selesainya sholat kita, seperti tempat kita ini kan, boleh jadi kita lebih cepat selesai bubarnya sholat Jumat kita. Nah, itu teman-teman yang lain masih dalam kondisi melakukan sholat. Orang masih ramai di jalan-jalan, di mana-mana ramai. Atau mungkin kita dalam perjalanan safar. Barakallahu fiik, kita lihat tuh luar biasa. Ini gharib, sangat sedikit sekali. Walhasil ala tamassuk bil Islam walau kana ahluhu qalilin. Wa qawluhu fatuba lil ghuraba. Hada targhibun fi ayyakuna al-muslimu ma'al ghurabai fi akhir zaman. Ini targhib, dorongan agar supaya kaum muslimin bersama dengan ghuraba di akhir zaman. Wala yuzahiruhu bil Islam qillatu ahlihi. Dan jangan dia merasa gentar, barakallahu fikum, karena sedikitnya orang-orang yang dikatakan ghuraba ini. Barakallahu fikum. Coba perhatikan orang yang melakukan sholat jamaah di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Bisa dihitung jari. Barakallahu fikum. Yang sholat ini 10 orang, 2 orang, 3 orang, bahkan ada masjid memang tidak ditempati sholat. Kecuali maghrib dan isya. La hawla wa la quwwata illa billah. Bahkan sebagian masjid memang sudah ditinggalkan oleh orang-orang muslim, banyak masjidnya jadi sarang laba-laba. Baik, anda pernah mendapati masjid seperti ini modelnya? Seperti ini modelnya. Tidak dilakukan sholat padanya. Padahal muslim, masyarakat muslim. Ketika kita masuk ke rumahnya dan untuk melakukan sholat, minta melakukan sholat, karena masjidnya dikunci, kemudian WC-nya juga tidak terurus, tidak ada air, akhirnya kita ke rumah warga, masuk ke rumah warga, minta alas untuk melakukan sholat, warga sendiri tidak sholat, ambil sajadahnya dari lemari, paling bawah lagi itu. Barakallahu fiikum. La haula wa la quwwata illa billah. Ini contoh sederhananya. Menunjukkan tentang akhir semakin ke sana, Bu. Jangan diharap barakallahu fikum semakin banyak orang-orang yang la haula wa la quwwata illa billah mau mengikuti kebenaran itu. Jangan dia tersurutkan hanya karena sedikitnya orang-orang yang mengikuti jalan ini. Barakallahu fikum. Wala yuzahiduhu bil Islam qillatu ahlihi. Wa tuba qila hiya syajaratun mil jannah. Tuba, kata-kata tuba ini ada yang mengatakan tuba itu adalah pohon di dalam surga. Wa qila hiya al jannatu nafsuha. Yuqalu laha tuba. Ada yang mengatakan bahwa tuba ini adalah memang surga itu bernama tuba. Ini surga tuba untuk orang-orang gharib yang masih tetap berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah dalam kondisi kebanyakan orang tidak lagi berpegang teguh padanya. Wakilah ya kalimatun tayyibah. Ada juga yang mengatakan tuba ini hanya ucapan yang bagus. Wa minhu qawlu ta'ala tuba lahum husnu ma'ab. Tuba untuk mereka wa husnu ma'ab, dan sebaik-baik tempat kembali. Wa rawahu Ahmad bin hadith ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu wa fihi qila min manil ghuraba. Ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa ghuraba ini? Qala an-nuzza'u minal qabail. An-nuzza' jamu nazi'a wa nazi' wa huwa al-gharib alladhi nuzi'a an ahlihi wa 'ashiratihi. Nuzza' yang diambil, yang dicabut dari keluarga, dari kerabatnya. Artinya dia orang istimewa, orang banyak kemudian diambil satu-satunya dia. Barakallahu fiik. Di antara satu kampung ini cuma 2 orang yang mau mengikuti sunnah. Di kampung sana cuma 1 orang, di sana 5 orang, di sana 3 orang. Hakada. Menyenuzza' nilqabail alladina yakhrujuna anil atwa au autan liiqamati sunaniddin. Baik. Berarti an-nuzza' jamu nazi' wa nazi' wa huwa al-gharib alladhi nuzi'a min an ahlihi wa 'ashiratihi. orang yang diambil atau orang yang keluar dari kerabatnya, keluarganya. Ay alladzina yakhrujuna 'anil awtani liqamati sunaniddin. Yani orang-orang yang keluar dari negeri mereka, keluar dari kerabat mereka, kampung halaman mereka, taib liqamati sunaniddin, untuk menegakkan sunnah-sunnah agama. Wal qallu minan nasi man yahjur watanahu wa 'ashiratahu min ajli 'ala taib ala'i kalimatil haq. Min ajli i'la'i kalimatil haq. Lihatannya ada hamzahnya, barakallahu fikum. Wal qalilu minan nas, dan sedikit sekali di antara orang-orang yang meninggalkan negerinya, meninggalkan kerabatnya untuk meninggalkan kalimatul haq. Wa min ajli nasyriddin lillahi al-haq. Dan sedikit di antara manusia yang keluar dari tempat tinggalnya, kampung halamannya, kerabatnya untuk menyebarkan agama yang benar ini, wa huwal Islam. Di arja'il ma'murah, di pojok-pojok negeri, dalam artian di antara sekian banyak orang ini sedikit sekali yang mau paham tentang sunnah, mau paham tentang agama ini, sedikit sekali yang mau duduk dengar, mempelajari, mengamalkannya, sangat-sangat sedikit, sungguh sangat sedikit. Subhanallah. Wa fi riwayatin alladhina yuslihuna idza fasala an-nas. Ini orang-orang yang saleh, orang-orang baik ketika orang-orang kebanyakan pada rusak. Yani jafi wasfihim salasatu awsaf. Di sifatnya ghuraba ini ada tiga, an-nuzza min al-qabail, orang-orang terpilih, orang-orang tertentu dari setiap kabilah, yakni al-afrad alladhina yahjuruna awtanahum fi sabili iqamati sunaniddin. Yani keluar mereka dari negeri mereka, kampung halaman mereka, keluarga kerabat mereka untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha dalilun ala anna al-islam fi akhir zaman sayasiru ghariba. Ini dalil yang menunjukkan bahwa di akhir zaman nanti Islam itu sangat-sangat gharib. Barakallahu fikum. Sangat aneh. Sedikit sekali orang yang mau melakukannya. Walau susani, sifat yang kedua untuk garib gurabain alladzina yuslihuna idza fasada an-nas, yuslihun ay yasiruna ala ad-din, yasbiruna ini yakni orang-orang yang sabar di atas agama ini, wala yanduruna li fasadin nas, dan mereka tidak menengok orang-orang yang rusak, wala yaqulu nahnu mithlun nas, mereka tidak mengatakan, oh kita ini manusia sama seperti manusia yang lainnya. La nusbihu bainan nas munfaridin, kita tidak boleh bersendirian di tengah-tengah masyarakat kita. Nutabi'un nas, nutabi'ul mujtama, kita harus ikut manusia, kita harus ikut mata masyarakat. Nutabi'ul balad, la ha'ula'i yasbirun, mereka tidak sembarang ikut. Barakallahu fikum. Ketika orang-orang melakukannya, mereka timbang perlakuan itu cocok enggak dengan sunnah, cocok dengan enggak dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kapan cocok dia juga akan melakukannya. Kalau tidak ya tidak dia melakukan. Dia akan tinggalkan. Jadi bukan hanya orang melakukan atau tidak, bukan. Baik. Haula yasbirun, mereka tetap bersabar. Orang manusia bagaimanapun modelnya, mereka tidak akan mau berubah. Walaupun kebanyakan orang sudah berubah menjauh dari kebenaran ini. Walau kanu qalilin, walaupun mereka sangat sedikit. Walau khalafahumun nasu, walau mereka diselisihi oleh orang-orang. Yuslihuna idza fasada an-nas, mereka tetap salim, tetap baik ketika orang-orang sudah menjadi rusak. Wala yufsiduna ma'an nas, dan wala yufsiduna, dan mereka tidak rusak bersama dengan orang-orang. Walakin kaunuhum yuslihuna bainan nas, hadza yahtaju ila sabrin wa thabat wa thiqatin wa ma'rifah. Akan tetapi ketika orang itu tetap saleh di tengah-tengah manusia yang sudah rusak, yang taleh, kondisi keadaan mereka ini butuh kepada kesabaran, kekokohan, thiqah dan percaya kepada Allah, wa ma'rifah, butuh ilmu. Barakallahu fikum. Butuh ilmu yang menjadikan dia kokoh. Kalau tidak ada ilmunya, sekarang mungkin dia nampaknya bersama dengan kebenaran rajin, tapi karena tidak ada yang mengikatnya, maka dia akan sebentar lagi akan bersama dengan orang kebanyakan. Barakallahu fikum. Subhanallah. Al-wasf ats-tsalits, ciri yang ketiga. Ciri yang ketiga. Yuslihuna ma afsada an-nas, mereka justru memperbaiki apa yang dirusak oleh orang. Yani yakununa salihina fi amsim wa yuslihuna ma afsada an-nas bid'awati ila Allah. Baik, ciri ketiga ghuraba ini adalah yakununa salihin. Mereka sendiri adalah orang-orang saleh, saleh pada diri mereka, wa yuslihuna ma afsada an-nas. Dan mereka pun berusaha memperbaiki apa yang telah dirusak oleh orang-orang. Cara memperbaikinya adalah bidda'wati ilallahi subhanahu wa ta'ala. Berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Mengajari ilmu, mengajarkan ilmu. Menyebarkan dakwah. Mengajarkan tauhid. Mengajarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya memperbaiki apa yang dirubah oleh manusia. Apa yang dirusak oleh orang-orang. Wal amru bil ma'ruf. Memperbaiki apa yang dirusak oleh orang dengan cara amar ma'ruf nahi mungkar wan nahi wa ta'limil khair, mengajarkan ilmu, mengajarkan kebaikan. Yuslihuna ma bi istita'atihim wa la yaskutun. Mereka memperbaiki sesuai dengan kemampuan mereka dan tidak mereka tinggal diam. Tapi berupaya untuk melakukan perbaikan. Warawahu Ahmad bin Tariq Sa'd bin Abi Waqqas wa fihi tuba yawma idil lil ghuraba idza fasada an-nas. Ini maka tuba dengan berbagai macam pengertian untuk kata-kata tuba pada hari itu untuk orang-orang ghuraba ketika orang-orang sudah rusak. Ai idza fasada an-nas la yathbutu 'alal haqq illa man kana indahu imanun wa yaqinun wa quwwah wa illa fa innahu yanjarifu ma'an nas. Idza fasada an-nas, ini ketika tuba, berbahagialah atau apa surgalah untuk mereka para ghuraba ini. Idza fasada an-nas, ketika orang-orang sudah rusak, la yasbutu 'alal haqq illa man kana indahu iman. Tidak akan pernah bisa kokoh seorang di atas kebenaran kecuali ada padanya iman, ada padanya keyakinan, wa quwwah, kekuatan. Kalau tidak, maka dia akan terseret bersama dengan orang-orang. Fadaibul imani au muza'zi'ul iman au qalilul fiqh wal ilm yanjaribu ma'an nas. Maka orang yang lemah imannya, muza'zi', ini goyang, tidak kokoh imannya, au qalilul fiqh atau sedikit pemahamannya dalam agama atau sedikit ilmunya, yanjaribu ma'an nas, maka dia akan terseret ke bawah arus bersama dengan orang-orang. Barakallahu fikum. Walitirmidhi min hadithi Kathir bin Abdullah anabihi anjaddihi, dan diriwayatkan oleh Imam Tirmidhi dari Kathir bin Abdullah, dari ayahnya, dari kakeknya. Fatuba lil ghuraba'i alladhina yuslihuna ma afsada an-nasu min sunnati. Maka tuba, dengan pengertian yang banyak, bagi para ghuraba yang memperbaiki apa yang telah dirusak oleh manusia-manusia dari sunnahku, kata Rasulullah. Yuslihuna ma afsada an-nas, mereka-mereka inilah para ghuraba yang memperbaiki apa yang dirusak oleh orang-orang. Wallahu jalla wa ala yaqulu wa ma kana rabbuka lihulikal qura bi dhulmin wa ahluha muslihun. Barakallahu fikum. Wa ma kana rabbuka lihulikal qura, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menghancurkan satu negeri dengan penduduk yang ada di dalamnya bi dhulmin, dengan kezaliman. Wa ahluha muslihun, dalam kondisi penduduknya muslihun. Lam yakul salihun bal qala muslihun. Allah di ayat ini mengatakan muslihun, memperbaiki. Barakallahu bikum. Allah tidak mengatakan salihun, tapi muslihun. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Muslihun itu adalah orang-orang yang beramar ma'ruf nahi munkar, wa yanshuruna al-khair, menyebar tebarkan kebaikan. Amma idza kanu salihin fi anfusihim wa sakitin. Adapun kalau dia saleh pada dirinya sendiri kemudian diam, membiarkan orang-orang dengan kejelekannya, sakiti, diam, fa'innahum yahlikuna ma'al halikin, maka dia akan binasa bersama dengan orang-orang yang binasa. Ta'umuhumul uquba fid dunya, mereka ditimpa hukuman secara umum di dunia ini. Barakallahu fikum. Lakin yawmal qiyamati yub'athuhumullahu ala niyyatihim. Akan tetapi nanti di hari kiamat mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan niatannya masing-masing, sesuai dengan amalannya masing-masing, keyakinannya masing-masing. Musibah datang, barakallahu fikum, dia pukul rata. Semua kena, semua terdampak, semua tertimpa. Taib, orang kafirnya, orang mukminnya, orang solehnya, orang tolehnya, semuanya kena. Tapi di hari kiamat ketika dibangkitkan, maka tetap semua dengan kondisinya masing-masing. Yang soleh soleh, yang toleh toleh. Yang mukmin mukmin tetap mukmin, yang kafir bersama dengan orang kafir. Barakallahu fikum. Ini tiga barakallahu fikum, tiga ciri-ciri ghuraba nuzza' min al-qabail. Mereka adalah orang-orang saleh ketika orang sudah pada rusak. Kemudian yang ketiga, mereka adalah orang-orang yang memperbaiki apa yang telah dirusak oleh orang-orang. Barakallahu fikum. Ilahuna subhanahu wa ta'ala, bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.